selalu berubah. Andai ku mampu berlari, ku pasti akan sembunyi, dan aku pun tak ingin bertemu lagi. Coba kau dengar, biarkan cerita.